Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Umahat agar mempersiapkan diri, insya Allah sesaat lagi taklim segera dimulai. Sekali lagi kepada Umahat agar mempersiapkan diri, perhatikan keikhlasan dan adab-adab dalam bertalim. Sesaat lagi taklim akan dimulai insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kepada ummahat dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara penting bagi seorang muslimah perkara yang di mana banyak para wanita lalai dalam menjaganya, tidak hanya yang awam, bahkan di kalangan multazimat yang penuntut ilmu, yang istiqomah yaitu masalah menjaga lisan, karena lisan ada beberapa afat, beberapa penyakit yang banyak orang terjerumus padanya. Salah satunya yang akan kita kaji adalah tentang namimah. Namimah dari namma yanummu, ketika seseorang menyampaikan omongan orang lain sengaja untuk merusak hubungan di antara keduanya. Semula hubungan di antara kedua orang itu baik-baik saja, akrab, mesra. Maka dia sampaikan kalau fulan, atau kalau wanita fulanah, berbicara tentang dirimu begini dan begitu. Memang niat dia merusak agar keruh hubungan di antara keduanya. Allah sangat mencela perbuatan ini, sekaligus Allah melarang untuk mendengar omongan namam, orang yang namimah. Allah katakan wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khair mu'tadin adhim. dalam Al-Qalam. Asy-syahid dalam ayat perkataan Allah masya'in binamim, yaitu dia terbiasa dan sering berjalan melakukan namimah, merusak hubungan baik antara yang satu dengan yang lain. Dalam hadis di Bukhari Muslim dari Ibn Abbas, marra Rasulullah SAW biqabrain, Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau katakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir. Sungguh keduanya sedang diazab dalam kuburnya. Keduanya diazab bukan karena perkara yang besar sebetulnya, tapi sungguh itu perkara besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amal akhar fa kana la yastatir min bawlih. Yang satu terbiasa berbuat namimah, yang lain tidak menutup diri atau auratnya saat dia kencing. Wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir, tidak diazab karena perkara besar, tapi sungguh itu besar. Yang dimaksud makna hadis, sesungguhnya dua perkara yang disebut namimah dan masalah kencing, keduanya bukan perkara besar untuk ditinggalkan. Artinya sebetulnya kan tidak berat untuk meninggalkan keduanya, untuk tidak namimah, untuk menjaga kesucian dirinya saat kencing atau menutup auratnya saat kencing. Itu bukan perkara berat untuk dijalani. Tapi jadi besar ketika mereka melanggar keduanya, menunjukkan dua amalan itu kabair, dosa besar, karena definisi dosa besar salah satunya adalah dosa yang ada ancaman azab pada pelakunya di dunia atau di kuburnya di akhirat. Pertanda kalau amalan tersebut kabair dzunub, dosa besar. Di Bukhari Hammam menceritakan kami pernah bersama Hudzaifah, sahabat Nabi. Faqila lahu, maka kemudian disampaikan kepada Hudzaifah, inna rajulan kana yarfa' al-hadith ila Uthman. Ada seseorang, yakni fulan, dia sering menyampaikan segala sesuatu kepada Uthman radhiyallahu anhu sebagai khalifah di zaman itu. Artinya ini orang cari muka, dan yang dia jual adalah yang dia tahu tentang omongan orang terkait Uthman. Maka dia sampaikan, ini fulan, aku dengar dia berkata kalau kamu begini begitu, fulan itu juga berkomentar begini begitu, fulan ada statementnya. Semua yang dia tahu, yang dia dengar, apa yang orang ucapkan tentang Uthman, dia sampaikan ke Uthman. Namimah, maka Hudzaifah mendengar itu menyampaikan, aku mendengar Rasulullah SAW sebutkan, la yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk jannah qattat. Di riwayat Muslim, la yadkhulul jannah nammam, sehingga makna qattat sama dengan nammam. Orang yang namimah tidak akan dia masuk surga. Dan ini tadi memperjelas definisi dosa besar, dosa yang diancam azab pelakunya, seperti tadi dikubur di azab, atau seperti ini, ancamannya cukup berat, tidak akan masuk surga, tidak akan mencium bau surga. Itu ciri-ciri pertanda kalau perbuatan itu gabair, dosa besar. Qattat dibedakan oleh sebagian ulama dari namam. Ya, secara umum dia sama, namimah. Tapi qattat lebih ke arah tidak diketahui. Ini dia curi pendengaran. Kamu mungkin sedang bicara sama fulan, A bicara dengan B, ya mungkin entah bagaimana, berbisik atau seperti apa. Yang jelas ada pihak lain, pihak ketiga, mencuri-curi pendengaran, seperti para syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Walhasil dia sempat dapat omongan itu bahwa ternyata si A berbicara kalau fulan begini-begini. Lalu segera dia datangi fulan yang dimaksud dan dia sampaikan, si A berkata kalau kamu begini-begitu. Aku dengar sendiri. Tapi enggak tahu. Si A tidak dalam keadaan tahu kalau dia sedang diintai atau dicuri pendengarannya. Itu qattat. Oleh karena itu, dilarang, orang itu melakukan hal-hal yang serupa dengan itu tanpa diketahui oleh saudaranya, mencari-cari info baik itu dengan telinga atau dengan mata, tajassus, tahassus secara langsung atau tidak. Hal itu buruk sekali dan sangat tercela. Ya, serupa dengan itu kalau di zaman sekarang karena modern dan teknologi menyadap telepon atau orang berusaha bisa membongkar kunci atau password milik orang lain, HP-nya padahal sudah ditutup, sudah dia sebetulnya selamat, tapi dia berusaha, syaitan subhanallah, fudul dan ingin tahu. Maka bisa saja dengan satu dan lain cara dia membobol, maka dia bisa buka bebas isi percakapan orang, isi WA orang. Ketika dia dapati yang dia cari, segera dia akan sampaikan, fulan nge-WA fulan, fulana bilang kepada fulana kalau begini begitu. Lebih buruk lagi kalau kemudian dia sok punya bukti otentik, saya sudah screenshot ada buktinya, saya sudah semacam itulah. Nah, itu buruk dan sangat tercela. Bahkan kepada orang yang di bawah pengawasanmu, kepada orang yang di bawah kekuasaanmu, seperti orang tua kepada anaknya, mungkin karena ragu dan khawatir, kemudian orang tua itu melakukan hal-hal yang serupa itu, menyadap supaya tahu apa yang dilakukan anaknya, atau mengkorek-korek melihat isi HP anaknya dengan siapa, apa yang dia bicarakan, bukan hal yang baik. Mungkin dia mengira ini pengawasan, ini tanggung jawab orang tua kepada anak, tapi itu sama sekali tidak mendidik. Satu, si anak akan merasa dicurigai bahwa ternyata orang tuanya tidak ada kepercayaan pada dirinya, dan itu merusak jiwa dan kedewasaan si anak. Yang kedua, kamu jadi tahu sesuatu hal buruk yang semula itu tidak perlu kamu ketahui. Kejelekan yang kalau saja membuat dirimu jadi dalam kondisi yang gak baik, ada penyesalan, ada kesedihan, ada kegelisahan, ada suudzon dan lain sebagainya. Ketika kamu tahu ternyata fulan berbuat ini, berbicara itu. Karena kamu cari tahu, kamu korek-korek. Makanya Rasulullah melarang, wala tajassasu. Tajassus adalah ketika orang mengkorek, mencari aurat dan aib saudaranya. Bahkan Allah larang itu dalam ayat, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Jangan kalian tajassus. Jangan cari perkara yang itu rahasia, tertutup sebetulnya. Ya karena pelakunya pun tahu itu aib, itu jelek, makanya dia sembunyikan. Dia tutup sedemikian rupa, ya tadi kalau zaman sekarang kan dia password, dia kunci, dia apalah. Maka jangan itu dibongkar-bongkar. Kata Ibn Abbas, Allah melarang seorang mukmin untuk mencari-cari sengaja dengan cara tertentu ngorek-ngorek aurat dan aib saudaranya. Artinya kita dididik, kata Ibnu Jarir, untuk menilai orang dari apa yang tampak. Sudah cukup, khalas. Yang tampak, yang kamu tahu, fulan, fulana, khair, orang baik, ya sudah, hukumnya dia orang baik. Itu yang tampak. Yang tampak dia jelek, itu yang dia tampakkan, ya hukumnya dia orang jelek. Adapun yang tersembunyi di balik matamu, di balik telingamu, yang kamu tidak tahu, jangan kamu cari tahu. Jangan kamu berusaha untuk mengetahuinya. Sehingga tidak akan baik kalau tampak padamu sesuatu yang Allah tutupi tentangnya. Saudaramu itu Allah tutupi. Allah lindungi. Sehingga enggak ada yang tahu. Dan itu rahmat Allah. Kenapa harus kamu bongkar? Di antara salaf ada yang mengatakan, ini dari rahmat Allah kepada hambanya, lau anna lidzunub raihatan tafuh la farru min hauli. Kalau saja seandainya dosa itu ada aromanya busuk, orang akan lari dariku. Seandainya dosa itu punya aroma, ya maaf, layaknya orang buang angin kentut, kan ada aromanya. Sehingga ketika dia keluar anginnya, orang akan mencium, fulan kentut. Akan dicela dan dimarahi orang, kamu ini gak adab, kamu ini kurang ajar dan sebagainya. Karena ada aromanya, orang tahu. Dosa atau maksiat, kejelekan, dari rahmat Allah dijadikan gak ada aromanya. Sehingga orang gak ada yang tahu kalau fulan telah melakukan dosa ini, habis melakukan maksiat itu, gak ada yang tahu. Dan itu rahmat Allah kepada hambanya, ditutupi oleh Allah. Seandainya saja itu ada aromanya, orang pada lari dariku. Orang akan tahu kalau aku telah melakukan ini, melakukan itu, karena ada aromanya. Ala kulli hal, perbuatan tersebut termasuk mengganggu atau menyakiti saudaramu mukmin atau mukminah. Allah katakan dalam Al-Ahzab, "Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang mengganggu mukminin, lelaki mukminat, wanita, tanpa sebab, tanpa alasan, ya murni dia ganggu saja, menyakiti, maka sungguh dia telah lakukan buhtan dan dosa yang sangat besar. Dan tidak ada dosa yang melebihi ini terkait saudaramu. Sesuatu yang tertutup dia merasa aman, kamu bongkar-bongkar, kamu cari tahu, kamu korek-korek, mungkin saja bisa berhasil, sehingga dia akan malu sekali. Kamu sebarluaskan, kamu sampaikan ke orang lain, fulan berbuat begini, fulana melakukan itu, ini buktinya. Maka kamu telah menyakiti mukminin dan mukminat. Ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan perkara itu sangat memicu dan menimbulkan permusuhan. Ya bagaimana tidak? Siapa orangnya yang tidak akan marah? Akhirnya hubungan kamu dengan yang bersangkutan renggang dan rusak. Mungkin dia gak akan melupakan itu seumur hidupnya. Oh, kamu telah bongkar aibnya yang semula itu tertutup rapat. Yang jelas, perbuatan itu tercela sekali. Kamu akan dapati orangnya super sibuk dalam perkara yang gak ada gunanya bagi dia. Sibuk. Sesekali kamu dapati di sini, sesekali kamu dapati di sana. Sesekali dia, ya mungkin kamunya tidur lelap, istirahat nyenyak. Orang seperti ini gak akan bisa tidur. Ya mungkin sepanjang malam, a'udzubillah, sibuk berusaha nyari dan ngorek-ngorek. Masuk sana link itu, link ini. Mungkin aplikasi ini dia coba, itu bagaimana bisa masuk ke akun kamu, ke WA kamu. Dia pengin tahu apa isinya. Dia gak akan puas sampai mendapati apa yang dia cari. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Di sisi lain itu sifat munafik yang Allah cela dalam surat At-Taubah. Yabghunakumul fitnah wa fiikum samma'una lahum wallahu 'alimun bidh-dhalimin. Mereka menginginkan fitnah pada kalian dan di tengah-tengah kalian ada samma'un, kata Mujahid. Ada orang-orang yang memang senang dengan kejelekan seperti itu. akan dia sebarluaskan apa yang dia dengar dari kalian, apa yang dia dapat. Ah, ternyata fulan atau fulana berkata begini. Mungkin juga kamu sedang bicara itu karena saat emosi, sangat lalai, sangat kesal, capek, kondisi psikis kamu sedang kurang baik, labil kejiwaan orang, mungkin secara ini kamu mengucapkan hal yang kurang baik tentang fulana, begini begitu, atau sifatnya itu curhat atau apa. Tapi redaksi bisa saja cepat berubah. Yang jelas yang dia sampaikan konteksnya adalah celaan dirimu kepada fulana. Dia bicara begini, begitu. Dan orang tangkap bahwa itu celaan. Dia gak tahu backgroundnya bagaimana, apa sebabnya, konteksnya seperti apa. Orang sudah tidak melihat lagi. Yang dia tahu celaan ya tetap celaan. Itu jahatnya namam. Orang yang menyampaikan dan menukil omonganmu. Padahal orang bicara kan banyak mulabasat istilahnya. Banyak perkara yang perlu dilihat. Ya tadi, mungkin saat marah, emosi, orang labil jiwanya. Mungkin saat kamu banyak beban pikiran, mungkin ini, mungkin itu. Tapi ya dia menyampaikan dalam satu konteks seakan itu murni celaan atau hinaan kepada orang yang bersangkutan. Dalam hadis Abu Darda kata beliau, kalimah sami'aha Muawiyah min Rasulillah nafa'ahullah baha. Ada satu nasihat Rasul yang pernah didengar Muawiyah dan itu berguna, bermanfaat bagi Muawiyah sepanjang hidupnya, terutama saat Muawiyah menjadi khalifah, pemimpin. Apa yang Rasul nasihatkan? Beliau katakan, a'ridu anin nas. Berpalinglah dari orang. Artinya berpaling, jangan ngurusi orang. Jangan kamu cari-cari aib dan kejelekannya. Alam taro annaka ini betagai terribah finnas afsatahum au kita tufsiduhum. Karena kalau kamu cari kejelekan itu pada orang, kamu akan merusak hubunganmu dengan mereka. Paling tidaknya dirimu sendiri. Ya semula baik-baik saja hubunganmu dengan fulanah misalnya. Itu teman dekatmu, itu tetanggamu, itu saudaramu. Ya ini ada keakraban, ada kehangatan antara kamu dengan dia. Begitu kamu cari tahu tadi, kamu korek-korek, atau kemudian kamu mau mendengar namam yang menyampaikan namimah padamu, karena hukumnya dalam syariat namam yang namimah ini enggak boleh kamu dengar, enggak boleh kamu terima. Kalau itu kamu lakukan akan rusak hubunganmu. Tiba-tiba saja kamu renggang, tiba-tiba saja kamu enggak mau dekat dengan fulana, mungkin dia telpon, mungkin dia WA enggak mau kamu jawab. Ada apa ini? Kamunya dipenuhi dengan kemarahan, kebencian. Syaitan. Makanya Rasul ingatkan, a'ridhu aninnas, tinggalkan orang. Artinya tinggalkan tadi, berpalinglah. Jangan kamu cari-cari kejelekan orang. Jangan kamu korek-korek. Jangan kamu cari tahu sesuatu yang itu semula tertutup dari mereka. Kalau barang itu tertutup, terkubur, kamu korek-korek, ya pasti ada saja yang kamu dapati. Ya layaknya tanah ini. Kamu lihat tanah di rumah kamu atau di kebun kamu, ya permukaannya yang kamu lihat ya mungkin rumput, bunga, gak ada masalah. Tapi kalau kamu korek, kamu keduk-keduk, kamu pacul, kamu cangkul, kamu ini, ya pasti kamu dapat di dalamnya ternyata ada cacing, ternyata ada apalah, ada rayap, ada binatang ini, ada mungkin ada kotoran, mungkin ada ini. Salah kamu sendiri, ngapain kamu korek-korek? Kalau saja kamu biarkan, yang kamu lihat bunga di atas, indah kamu pandang, wangi kamu cium, itu lebih baik daripada kamu mencari-cari sesuatu yang itu dari awal tertutupi. Kehormatan itu sangat dijaga dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehormatan muslim atau muslimah dijaga di dalam syariat agar persaudaraan itu tetap terjaga. Dalam hadis Abu Barzah, ya ma'syara man amana bilisanih walam yadkhulil iman qalbahu la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim yatba'illahu awratahu wa man yattabi'ullah awratahu yafdahu fi baytih. Wahai kalian yang iman hanya di lisannya dan belum masuk iman itu dalam kalbunya, jangan kalian ghibah kepada muslimin. Jangan kalian cari-cari aurat aib mereka. Karena yang mencari-cari aib mereka, Allah yang akan membalas, mencari dan membongkar aibmu. Dan kalau Allah lakukan itu, enggak akan selamat kamu. Akan terbongkar kedok kamu, aurat kamu, aibmu, walaupun kamu di dalam rumah sembunyi. Yang menjelaskan bahwa perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian banyak celaan-celaan dalam nusus termasuk dalam riwayat Ibn Abbas ketika Rasulullah katakan man istama'a ila hadithi qawm wahum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udhunihi al-anuk yawm al-qiyamah. Barang siapa yang mencuri pendengaran, mendengar omongan orang, sementara orang itu gak senang kamu berada di tengah mereka, merekanya berupaya lari dan menjauh darimu. Sudah tahu dari awal seperti itu kan, semestinya dia gak perlu ngejar. Tapi sebagian orang marid, berpenyakit, semakin besar ambisinya, ada apa ini? Apa yang mereka omongkan? Aku harus tahu. Apa yang mereka sedang bicarakan? Yang melakukan itu di telinganya akan dituangkan kelak di hari kiamat, dituangkan nanah di yaumul qiyamah wal iyadzu billah. Karena perbuatan dia perbuatan buruk sekali. Orang sudah enggak mau kamu dengar, tetap saja kamu kejar dan kamu ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Di kalangan a'immah, hal itu ma'ruf. Tahu mereka kalau itu haram dan buruk. Ya karena nusus nas begitu banyak mereka ketahui. Disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika disampaikan kepada beliau suf namimah. Perhatikan, yang penting pelajaran ini berharga. Bagaimana mereka berbuat, bersikap, dan itu tarbiyah bagi kita. Ketika seorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, kemudian orang ini menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, fulan, aku dapati mabuk. Dia mabuk habis minum-minum khamr. Dan aku lihat jenggotnya basah, penuh dengan sisa khamr. Ini biasanya orang minum, apalagi mungkin karena kondisi mabuk, sudah enggak di mulutnya lagi, tapi dari botol atau dari gelas itu keluar sehingga membasahi jenggotnya. Aku lihat jenggotnya basah, menetes-neteskan khamr itu yang dia minum. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Kata beliau, inna qad nuhina 'anit tajassus walakin idza yadhhar lana shay'un nakhudh bih. Kita ini dilarang untuk tajassus, cari-cari tahu. Kita hanya menghukumi orang kalau sudah tampak jelas, tanpa kita korek-korek begitu, baru kita hukumi kalau tampak. Artinya berita, informasi dari orang itu ditolak oleh Ibnu Mas'ud karena dia tajassus. Berarti kan dia perhatikan, ngapain fulan itu, apa yang dia minum itu. atau bahkan lebih dari itu, mungkin dia dekati sehingga dia mencium aroma Homer, karena minuman keras tentu ada aromanya dari fermentasinya atau ininya alkoholnya. Berarti kan dia mencari-cari tahu ngapain fulan ini, apa yang dia minum, ngapain kamu bongkar-bongkar begitu. Sampai dia tahu itu yang membasahi jenggotnya itu Homer, menetes dari jenggotnya. Sampai sejauh itu dia memata-matai saudaranya. Dan lihat didikan Ibnu Mas'ud, tidak diterima. Beliau gak mau terima informasi itu. Bukan kemudian diterima dan dikembangkan. Masa? Betul kamu ngelihat? Iya betul. Di mana? Apa yang dia minum? Kapan ini? Lalu disebarkan misalnya. Fulan ternyata pemabuk. Fulan saksinya fulan. Minum ini. Ada saksi fulan yang melihat. Itu jenggotnya sampai basah ini itu. Bukan demikian sahabat. Mereka malah berupaya bagaimana menutupi aib saudaranya. Ditolak, dan itu yang wajib. Itu yang wajib. Berita namam harus ditolak, tidak boleh diterima. Tidak boleh kamu dengar, apalagi kamu jadikan dasar untuk menghukumi orang. Bahwa fulan atau fulana begini atas dasar namimah informasi yang disampaikan oleh orang tersebut. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah menasihati, la tas'al an amali akhik al-hasan wa sayyi' fa innahu min at-tajassus. Makanya kamu jangan tanya tentang saudaramu amalan baiknya apa, amalan jeleknya apa, karena itu termasuk tajassus yang diharamkan oleh Allah, dilarang. Sebagian orang yang enggak sadar atau bagaimana, syaitan melakukan yang semacam itu. Apa yang dilakukannya? Kalau di rumah dia, perkara yang semula tertutup bagi dia. Enggak ada perlunya dia buka-buka, dia cari-cari. Kalau di rumah ngapain dia? Apa yang dia lakukan? Dia di kamarnya berbuat apa? Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia lakukan, itu tajassus, kata Hasan. Segala yang semula kamu gak tahu, maka sudah biarkan alal sitr, biarkan itu tertutup, sehingga kehormatan orang aman, sehingga pula hubunganmu dengan orang lain tetap baik, terjaga. Seperti tadi, kalau kamu tahu, akan renggang hubunganmu. Seperti yang Rasul katakan kepada Muawiyah, rusak hubunganmu. Ya jelas itu tidak baik kepada siapapun, tapi lebih-lebih lagi kalau itu orang dekatmu. Kalau ternyata itu anakmu misalnya, anakmu akhirnya enggak percaya. Dia sakit hati dan kecewa ternyata orang tuanya memata-matai dia, tidak ada kepercayaan pada dirinya. Akhirnya renggang hubungan mesra dan akrab yang selama ini terjalin. Itu baru beberapa dampak buruk dari perbuatan tersebut. Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa suatu malam ketika Umar bersama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma, ya kebiasaan Umar saat beliau khalifah mengawasi umat, melihat apa yang perlu beliau bantu, beliau benahi. Walhasil suatu malam dari kejauhan Umar bersama Abdurrahman mendengar ada suara seperti gaduh begitu, orang tertawa atau bicara keras begini begitu, dan ada lampu menyala di dari dalam rumah, api karena zaman itu penerangannya api, didekati, didatangi. Didatangi sampai kemudian didapati oleh keduanya, orang-orang ini sepertinya sedang pesta khomer. Biasa orang ketika melakukan hal yang serupa itu ya tentunya dengan ketawa-ketawa, dengan omongan yang mungkin gak baik, ini itu. Walhasil kemudian Umar tanya kepada Abdurrahman bin Auf, bagaimana menurutmu? Ini kita sekarang sudah tahu dan mendapati seperti ini. Abdurrahman bin Auf sadar apa yang sedang mereka lakukan, mereka berdua, Umar dan Abdurrahman. Maka beliau katakan kepada Umar, ya Umar, ra'aitu anna qad fa'alna ma nuhina anhu. Wahai Umar, sungguh kita telah lakukan sesuatu yang kita dilarang sebetulnya untuk melakukan, yaitu tajassus. Dari awal ngelihat ada rumah lampunya masih nyala, kemudian ada kesengajaan didatangi, didekati, ya mungkin lebih dari itu, mungkin didengarkan apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka omongkan. Yang semula kan kalau saya lihat dari kejauhan, kamu gak akan tahu apa yang sedang mereka perbuat, apa yang ngapain kamu dekati, ngapain kamu dengar apa yang mereka katakan. Maka kemudian ditinggal oleh keduanya, oleh Umar dan Abdurrahman. Dan begitulah yang seharusnya aib atau kejelekan yang tertutup, dalam artian kamu gak tahu, kamu alal afiyah, Allah selamatkan, tidak mengetahui semua itu, maka gak perlu kamu mencari tahu dengan kesengajaan melakukan hal-hal tertentu yang menjadikan kamu pada akhirnya tahu, dan itu buruk. Termasuk Imam Safari ini sebutkan rahimahullah, termasuk dari bentuk larangan ini adalah mencari kejelekan, keburukan yang mungkin pernah dilakukan oleh saudaramu di zaman dulu, udah lewat, ya tertutup, gak ada yang tahu. Dan dia sekarang sudah tobat, sudah istiqomah, masya Allah jadi baik. Ya sudah, kenapa harus kamu bongkar-bongkar? Kemudian kamu sebarkan, na'udzubillah, itu kejelekan dan keburukan yang luar biasa hanya ada pada jiwa yang busuk dan kotor. Ya mungkin saja dia korek-korek, dia lakukan satu dan lain cara, sehingga dia dapati fulan ternyata melakukan ini itu kapan? Dulu saat SMA misalnya. Maksudnya sekarang sudah punya anak, sudah punya keluarga, sudah punya suami. fulanah pernah berpakaian begini, pernah berbuat itu. Kapan? 10 tahun yang lampau misalnya. Ya sama. Apalagi itu di zaman dia mungkin belum istiqomah, belum mengerti taubat dan sebagainya. Walhasil tadi bahwa segala bentuk namimah, segala bentuk mencuri pendengaran omongan orang itu tidak dibenarkan dalam syariat. Dan tadi hukumnya tidak boleh kita percaya, tidak boleh kita ambil apa yang namam sampaikan kepada kita. Maka ini afah, penyakit lisan, penyakit telinga, penyakit mata, penglihatan yang banyak dilanggar oleh orang. Mereka sadari atau tidak, perbuatan mereka itu jauh dari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi dampak dari perbuatan itu besar sekali. Seperti dikatakan, bahkan kadang melebihi sihir. Sihir, na'udzubillah, ya merusak, tapi enggak sejahat apa yang dilakukan namam. Kadang dalam sekejap namam berhasil merusak hubungan antara seorang suami dengan istrinya, anak dengan bapaknya, saudara dengan saudaranya, yakni hanya karena satu kata yang dia nukilkan, fulan, fulana berkata begini tentang kamu, der, pecah dan rusaklah hubungan baik di antara keduanya yang mungkin sulit untuk dibenahi kembali. Dampak dari namimah yang dia lakukan bahkan Abul Khattab menyebutkan itu sendiri termasuk sihir. Termasuk sihir adalah namimah. Yang dari yang beliau maksud dari dampaknya bukan karena itu pakai setan dan jin, tapi yang dimaksud dampaknya sihir kan seperti kalian tahu merusak dengan pengaruh jahat setan, suami istri bisa cerai, bisa bermusuhan. Nah, sama hasil itu sama ketika orang melakukan namimah, nukil-nukil, menyampaikan apa yang orang katakan tentang dirimu. Makanya tadi sekali lagi, tidak boleh dipercaya, tidak boleh kamu terima apa yang mereka sampaikan. harus kamu dustakan. Namam harus kamu tolak. Karena sadari juga, man namma lak namma alaik. Sadari, ingat, orang yang namimah kepadamu juga namimah atas kamu. Ini kalau sekarang dia nyampaikan ke kamu, fulana bilang kalau kamu anti begini begitu, maka kamu sadari dia juga akan berbuat sama. Kalau ketemu fulana itu, kamu yang akan dijual. Fulana itu aku dengar sendiri bilang kalau kamu begini, itu pasti, itu pasti sudah. Maka kamu jangan bangga dan senang hati, fulana ini baik, masya Allah, teman saya, dekat sama saya, mau nyampaikan ke saya kalau fulana ternyata di belakang saya main jahat, berbicara begini begitu. Kamu juga akan diperlakukan sama, omonganmu juga akan dijual ke yang lain. Itu pasti sudah, gak mungkin tidak. Itu tabiat dan sifat orang yang melakukan namimah. Ala kulli hal, itu sekilas kejahatan lisan, namimah, dampak buruknya, dan beberapa perkara terkait dengannya, agar menjadi renungan dan koreksi pada diri kita masing-masing. Tolak dan ingkari apa yang mereka perbuat. Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, suatu saat ketika ada yang datang kepada beliau menyampaikan, dia pikir dia punya bahan, punya yang bisa dia jual gitu. Sehingga dia sampaikan, wahai Syekh, aku mendengar fulan, Syekh fulan itu bicara tentang kamu, dikata-katai, kamu dibilang begini, kamu dibilang begitu. Maka lihat juga tarbiyah dan didikan Syekh, jawab kepadanya, diem kamu, apakah syaitan tidak mendapati tukang pos menyampaikan omongan fulan itu kepadaku kecuali kamu? Syaitan hanya mendapati kamu, harus kamu yang menyampaikan omongan itu padaku. Ini kamu tukang posnya syaitan, ngapain kamu sampaikan? Ditolak. Bukan kemudian diterima dan diolah. Yang kebanyakan orang ya akan seperti itu. Ada reaksi. Masa? Benar? Berani fulan bilang begitu? Di mana dia bilang? Mana buktinya? Ada rekamannya? Ada screenshotnya? Ada ini buktinya? Kurang ajar. Berani dia bilang begitu? Dan terus syaitan, dan itu yang mereka mau. Maka beradablah kita dengan adab para ulama, meniru dan menjadikan mereka toladan. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah Rabbil Alamin.